dan Carol Superpill mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Mayangkara. Nana Raga Runting. Ayu. Ayu. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinlar. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit Yang Cerah. Dalam seri ke-29 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Susi sebagai Meisin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Endang sebagai Cangir, Hari Laksono sebagai Rati Pemintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine. Malam itu Meisin merasa kesal. Ayu Wandira selalu mengajaknya bicara soal ayahnya. Meisin sudah berusaha untuk menghindar, tapi Ayu Wandira terus mengejar. Ayu tahu Ibu masih menaruh dendam kepada ayah. Sebenarnya bukan dendam murahan, Ayu. Ibu tidak perlu menghindar, Bu. Ayu dapat merasakan dendam itu terpancar dari wajah ibu. Setiap kali ibu memandang ayah, ibu sebenarnya tidak ingin lagi melihat wajahnya. Apakah ini tidak cukup wajar? Laki-laki itu telah menghancurkan seluruh hidupku. Dia telah mencampakkan diriku ke tempat yang paling hina dan ternoda. Ibu tidak menuntut apa-apa, Ayu. Ibu tidak akan melakukan pembalasan. Ibu hanya tidak ingin berhubungan lagi dengan orang itu. Apakah ini salah, Ayu? Apakah ibu tidak mempunyai hak untuk menentukan sikapku? Hukuman yang ibu berikan kepada ayah sangat berat, Bu. Ibu berkata tidak ingin membalas dendam. Tapi sebenarnya balasan ibu jauh lebih berat, jauh lebih parah. Sayang sekali, kalau saja hati ibu sedikit terbuka, kalau saja ibu mau memaafkan ayah, maka semuanya akan segera selesai. Selesai bagaimana, Ayu? Kau jangan menuntut macam-macam. Ibu sudah melakukan apa-apa yang terbaik untukmu. Ibu sudah menolong dia, memungut dia dari pinggir jalan, kemudian membawanya ke pesuruhan satu. Apakah itu masih kurang? Sebelum ibu mau memaafkan ayah, Ayu tidak bisa menganggap ibu sebagai wanita yang bijaksana. Ibu tidak perlu anggapan seperti itu. Sekalipun dari anakku sendiri. Apa susahnya memaafkan orang? Apa susahnya memberi maaf pada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita? Ayu, tidak semudah itu. Tidak semudah orang berkata-kata. Apa susahnya katamu? Anakku, kau tidak merasakan. Kau tidak pernah bisa merasakannya. Itulah sebabnya kau berkata seperti itu. Tidak, Ayu. Kali ini, ibu tidak dapat memenuhi keinginanmu. Ibu tidak dapat memaafkan Arya Dipangga karena ibu merasa suci. Ayu, lancang sekali kau. Berani sekali kau berkata seperti itu kepada ibumu. Iya, karena ibu merasa suci. Ibu merasa bersih dari dosa. Ibu merasa menjadi seorang tabib yang ternama, yang kesana kemari menolong orang, yang dipuja-puja, disanjung-sanjung, dihormati. Dan semua kebanggaan itu hanya akan membuat ibu menjadi silau sendiri. Buktinya ibu tidak mampu mengucapkan sepatah kata maaf kepada ayah. Cukup, Ayu. Ibu tidak mau bertengkar soal ini. Ayo kita tidur. Tidak. Silakan ibu tidur. Ayu tidak mau tidur di sini. Ayu mau tidur bersama ayah. Ayu, kembali Ayu. Jangan Ayu. Jangan. Ayu. Sampai hati kau menyakiti hati ibu Muna. Apakah kasih sayangku kepadamu masih belum cukup? Apakah kau selalu memojokkan ibu, membuat hati ibu menjadi susah? Ayu, kau tidak mengerti anakku. Kau tidak mengerti betapa sakitnya hati ini. Luka itu memang sudah sembuh, tapi bekas-bekasnya masih nampak noda hitam. Ayu Wandira anakku. Hari-hari kemarin kau datang, dan rumah ini menjadi riang gembira penuh sinar kebahagiaan. Ibu bahagia kita bisa bertemu kembali. Ibu gembira melihat wajahmu berseri-seri, Ayu. Tapi sekarang ibu melihat sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk yang bakal menimpa diri kita. Ini semua gara-gara Arya Dipangga. Dulu dia membuat kacau kehidupanku. Dia membuat onar. Dan sekarang dia pun masih melakukan hal yang sama. Sekalipun dia sudah buta, tapi Arya Dipangga tetap Arya Dipangga. Ayu, jangan menyakiti hati ibumu. Ibu lebih dulu menyakiti hati Ayu, ayah. Sabarlah, nak. Berdoalah sebanyak mungkin. Kamu tidak ingin suasana ini menjadi semakin kacau, bukan? Kembalilah. Jangan tidur di sini. Di sini bukan tempatmu. Tidak, ayah. Ayu mau tidur di sini saja. Ayu tidak mau tidur bersama ibu. Kau hanya akan membuat suasana menjadi semakin kacau balau, Ayu. Jangan begitu. Kau sudah besar, sudah menjadi gadis remaja. Kau harus bisa berpikir lebih baik. Ibumu pasti tidak akan menerima. Dia tidak akan terima kau tidur di sini bersama ayahmu. Sudahlah, Ayu. Mengapa kau tidak mau mengalah? Ibu juga tidak mau mengalah. Ibu selalu membuat hati Ayu menjadi gelisah. Ayu, kembali ke kamarmu. Apa yang kau lakukan di sini? Ayu mau tidur bersama ayah di sini. Ibu tidak bisa melarang Ayu. Ayu, kau mempunyai tempat tidur sendiri. Ibu jangan memaksa Ayu. Ayu mau tidur di sini. Ayu lebih senang tidur di sini bersama ayah. Ayu tidak ingin tidur di ruangan yang pengap, pengap dan penuh dendam. Lancang sekali mulutmu. Kau sudah berani melawan aku sekarang. Siapa yang mengajarimu, Ayu? Dia, laki-laki itu bukan? Sudahlah, Ayu. Jangan membuat hati ayahmu menjadi semakin sedih. Sudahlah. Kau mengalah saja, Nduk. Tidurlah bersama ibumu. Apa senangnya tidur di tempat seperti ini? Lihatlah. Di sini juga tidak ada balai. Balainya hanya satu. Kau tidak bisa tidur di lantai. Dingin. Sudahlah, Ayu. Kembalilah dan tidurlah bersama ibumu. Tidak, Ayah. Biar Ayu tidur di sini saja. Ayo, Ayu. Kembali ke kamarmu. Tidak, Bu. Ayu tidak mau. Ayu mau tidur di sini saja. Ayu tidak mau kembali ke kamar Ayu. Lepaskan, Bu. Lepaskan tangan Ayu. Lepaskan. Selalu mengikuti kata-katanya, bukan? Apa? Apa Ayu harus mengikuti kata-kata ibu? Ayu, kalau begitu kau sudah tidak menghargai ibumu lagi. Bukan begitu, Bu. Ayu sangat menghargai ibu. Ayu mencintai ibu. Tapi Ayu kasihan melihat ayah. Ayu kasihan melihat nasib ayah. Bukankah di dunia ini Ayu hanya mempunyai seorang ayah? Kau boleh merasa kasihan kepada ayah kandungmu. Memang tidak bisa disangkal, Arya Dwipangga adalah ayah kandungmu. Tapi kau jangan menyeret-nyeret ibumu. Ibu juga mempunyai hak sebagai seorang wanita. Kalau ibu tidak mau memaafkan ayah, kalau ibu masih terus mendendam kepada ayah, Ayu tidak mau tinggal di Pasuruan satu lagi. Lebih baik Ayu pergi. Biarkan Ayu pergi jauh. Jauh dari ibu. Jauh dari ayah. Jauh dari semuanya. Biarlah Ayu pergi mengembara seorang diri. Ayu. Ayu anakku. Jangan, nak. Kau jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibumu. Baiklah, Ayu. Tapi ibu tidak berani berjanji. Baiklah. Ibu akan berusaha memaafkan Arya Dwipangga. Oh, benarkah itu, Bu? Tapi kau harus tahu, Ayu. Pernyataan maaf tidak bisa diucapkan dengan mulut saja. Kau harus tahu, nak. Sesungguhnya berat sekali hatiku untuk menempuh jalan ini. Tapi karena kau terus mendesak, karena sepertinya kau sangat membutuhkannya, baiklah, ibu akan mengalah. Tapi kau harus bersabar, ya. Ibu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merenungkan hal ini. Ibu tidak bisa terburu-buru, Ayu. Itu sudah cukup, Bu. Yang penting, ibu jangan membenci ayah. Ibu jangan lagi menaruh dendam kepada ayah. Hati Ayu sakit sekali jika melihat ibu mengeluarkan kata-kata kasar kepada ayah. Ayu tidak ingin mendengarnya lagi. Baiklah, Ayu. Baiklah. Kau boleh merasa tenang sekarang. Dan semua ini kulakukan demi masa depanmu, Ayu. Demi kebahagiaanmu nanti. Ah, ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kerelaan ibu ini. Dan bagi Ayu, apa yang baru saja ibu katakan merupakan barang yang sangat berharga. Ayu tidak akan melupakannya. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsem aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine. Berat untuk memenuhi keinginan Ayu Wandira, tapi dia terpaksa menempuh jalan itu demi kebahagiaan putrinya. Sungguh-sungguh suatu perjuangan yang sangat sulit. Berkali-kali Mesin berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahan Arya Dwi Pangga dan memaafkannya, tapi setiap kali dia mencobanya, pada saat itu pula dia merasa gagal. Tapi demi Ayu Wandira, Mesin terus mencoba dan mencoba. Arya Dwi Pangga sendiri seringkali merasa kikuk. Suatu saat Mesin datang ke ruangan biliknya bersama Ayu Wandira. Arya Dwi Pangga menjadi gugup. Dia merasa sangat sungkan untuk berhadapan dengan Mesin. Dia merasa menjadi lebih tidak berharga, manakala Mesin berkata-kata lunak kepadanya. Dia menjadi salah tingkah. Tapi Ayu Wandira nampak lega dan gembira. Setidak-tidaknya dia merasa berhasil telah mempertemukan kedua orang tua kandungnya. Desa Pasuruhan satu tenggelam dalam sinar matahari sore yang indah. Bola angkasa yang cahayanya mulai lemah itu hampir terbenam di punggung-punggung bukit. Mesin dan Wali Kadep belum kembali mengobati orang sakit dari desa lain. Rakeh Pamintihan nampak sedang membenahi ruangan pendopo. Ayu Wandira baru saja mengunjungi ayahnya di ruangan biliknya. Mendadak, Jangir, anak gadis Wali Kadep datang berlari-lari. Mukamu pucat sekali. Ayu, mereka orang-orang berkuda itu mau menangkapku, Ayu. Oh, siapa mereka? Entahlah, mereka membawa senjata-senjata tajam. Mereka mengendarai kuda. Aku berpapasan dengan mereka di jalan. Tiba-tiba mereka turun dan mereka mau menangkapku. Lalu aku lari. Aku lari sekencang-kencangnya dan Mereka mengejarku, Ayu. Ada apa ini kok ribut-ribut, Jangir? Ada orang-orang berkuda mau menangkapnya, Bapak Rakeh. Orang-orang berkuda? Iya, orang-orang berkuda. Semuanya 4 orang. Mereka berpakaian seperti seorang prajurit. Mungkin juga mereka prajurit-prajurit Majapahit. Wah, nah itu mereka datang. Cepat Ayu dan Kojamit, masuk sana cepat, masuk dan bersembunyi di dalam. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Selamat datang, tuan-tuan prajurit. Selamat datang. Apakah ada yang bisa saya bantu? Batua, aku mengejar seorang gadis. Dia berlari ke arah sini. Kulihat bayangannya melintas di halaman pondok ini. Di mana dia? Maaf, tuan. Seorang gadis. Sepertinya di sini tidak ada gadis, tuan. Dia berdusta. Lihat matanya. Matanya memancarkan dusta. Pak Tua. Iya? Kau tahu siapa kami? Tahu, Tuan. Tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Majapahit. Tuan pasti datang untuk mengemban tugas dari pemerintah Majapahit, ya kan? Ya. Kau harus membantu kami. Kau harus membantu kami menemukan gadis itu. Kami bermaksud membawanya ke Majapahit, Pak Tua. Maaf, Tuan. Saya ini benar-benar tidak tahu. Sejak tadi saya bekerja di ruangan pendopo ini. Dan saya tidak melihat seorang gadis pun kok. Cepat, turun dari kudamu. Geledah pondok itu. Aku yakin dia bersembunyi di sana. Lepaskan aku. Ayo. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Diam kau. Kalau kau masih terus berteriak-teriak, mulutmu akan kusumpal dengan ini. Dengan gagang pedang ini, tahu? Lepaskan dia. Kalian tidak bisa menangkapnya. Kalian tidak berhak membawanya ke Majapahit. Wah, ini ada satu lagi. Waduh, dia lebih cantik. Kulitnya putih dan mulus. Kalau begitu, kita beruntung. Kita bisa membawa 2 orang gadis. Apa? Kau mau membawaku? Silahkan. Hebat sekali. Dia menantang. Rupanya dia seorang gadis pemberani. Maaf, tuan-tuan. Sebenarnya saya masih bingung. Saya tidak tahu apa-apa. Maksud saya tidak tahu apa yang tuan-tuan inginkan dengan gadis-gadis itu. Kau tidak perlu tahu, Pak Tua. Ini memang bukan urusanmu. Ini adalah urusan kami atas nama pemerintah Majapahit. Kalau kau merasa tidak terima, tidak puas, kau boleh datang ke istana Majapahit. Apakah kau orang tuanya? Bukan, tuan, bukan. Saya bukan orang tuanya. Kalau begitu, kau tidak perlu banyak mulut. Nah, sekarang juga mereka akan kami bawa. Tidak. Ayo. Tidak. Aku tidak mau. Lepaskan. Kurang ajar. Perempuan ini tenaganya kuat sekali. Diam kau. Kalau kau masih berteriak, pukul mangkus kau. Cepat ringkus mereka. Ikat kedua belah tangannya. Ayo, baik. Dua orang prajurit segera meringkus tangan Jangil. Kemudian mereka mengikatnya dengan tambang. Sementara itu, 2 orang prajurit yang lain mendekati Ayu Wandira. Ayu Wandira tetap kelihatan tenang. Dia berdiri tegak menantang. Kau juga harus ditangkap dan dibawa ke Majapahit. Silakan, Aku juga ingin melihat-lihat kota Raja Majapahit. Silakan. Apa yang kalian tunggu? Bagus. Bagus sekali. Memang lebih baik begitu. Tidak ada gunanya melawan, bukan? Jika kau mau menurut, itu akan lebih baik. Kami akan lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas kami. Nah, serahkan tanganmu. Cepat serahkan tanganmu. Ini tanganku. Awas, dia melawan. Dia melawan. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsem aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif mengusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Prajurit-prajurit Majapahit itu menjadi kesal. Beberapa kali mereka berusaha menyergap Ayu Wandira, tapi usahanya gagal. Bahkan beberapa kali Ayu Wandira sempat menghujamkan kepalan tangannya. Pada saat perkelahian sedang seru-serunya, mendadak terdengar derak roda-roda kereta mendekat. Mereka prajurit-prajurit Majapahit, Nyai. Mereka bermaksud menangkap Jangir dan Ayu Wandira, Nyai. Apa? Kalian mau menangkap anakku? Iya, betul. Apa salahnya? Apa salah anakku? Ayah, tolonglah aku, Ayah. Lihatlah, tanganku diikat. Mereka mau membawaku ke Majapahit, Ayah. Tidak. Aku tidak akan membiarkan perbuatan kalian. Kalian tidak bisa membawa anakku. Kalian tidak bisa. Apakah orang tuanya? Huh? Ya, aku orang tuanya. Aku tidak akan membiarkan anakku dibawa ke Majapahit oleh siapapun juga. Itu berarti kau berani menentang pemerintah Majapahit. Apakah pemerintah Majapahit senang menangkap gadis-gadis cantik? Siapa yang memerintah itu? Kalau kau sedikit cerdas, kau tentu tidak akan berani melawan kami. Maaf, bantuan prajurit. Sebenarnya kalian mempunyai maksud apa datang ke desa Pasuruan satu ini? Kami ingin tahu. Kau siapa? Beliau adalah Nyai Paricara. Beliau adalah seorang tabib yang terkenal di daerah kami. Begitu. Ya, aku memang pernah mendengar namamu. Begini, Nyai Paricara. Kami hanya mengemban tugas dari atasan kami. Sudah beberapa hari ini, kami keluar masuk desa. Kami ditugaskan untuk mencari gadis-gadis cantik. Untuk apa kalian mencari gadis-gadis cantik? Biarlah aku yang menjawabnya. Dengar, Nyai. Kami mencari gadis-gadis cantik. Barangkali untuk tumbal. Maksudku tumbal kesenangan Gusti Prabu Jayanegara. Tapi sudahlah. Kami tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Kami harus segera bergabung dengan kawan-kawan kami. Nah, ayo kita berangkat. Tunggu dulu. Persoalan ini masih belum jelas. Saya tidak dapat menerimanya. Kalian tidak bisa membawa anakku ke Majapahit. Anakmu? Siapa yang kau maksudkan anakmu? Oh, Oh iya iya, aku tahu. Mungkin gadis cantik berkulit putih halus ini anakmu. Iya. Baiklah, kau boleh mengambilnya kembali. Kami tidak akan membawanya ke Majapahit. Tapi yang satu ini akan tetap kami bawa ke Majapahit. Kemudian kami serahkan kepada junjungan kami. Ayo, kita pergi. Tidak, kalian tidak bisa membawa anakku. Jangan hiraukan dia. Ayo kita pergi. Awas, kalau kalian nekat, aku pun bisa nekat. Kalian tidak bisa merampok anak orang seenaknya saja. Kalian tidak bisa berlaku sewenang-wenang kepada kami, rakyat kecil. Anakmu akan hidup bahagia di Majapahit, Pak Tua. Kau tidak usah khawatir. Anakmu memang cantik. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan kecantikannya itu? Selama dia masih tinggal di desa yang terpencil ini. Apa? Apa yang bisa dibanggakan dengan kecantikannya? Paling-paling dia sebentar lagi akan kau kawinkan dengan orang desa juga. Dan sebentar lagi dia akan melahirkan anak-anaknya. Tubuhnya menjadi kurus, wajahnya menjadi peot karena hidup serba kekurangan. Tapi kalau dia mengikuti kami ke Majapahit, ya nasibnya dalam sekejap akan berubah. Dia akan menjadi seorang wanita yang dihormati, disegani dan kaya raya. Sudahlah, kau tidak perlu mencemaskan anak gadismu. Kami tidak akan membuatnya hidup sengsara. Kau justru harus merasa bangga karena anakmu akan tinggal di lingkungan istana. Tidak, jangan bawa anakku. Jangan bawa dia. Tidak. Kembalikan anakku. Kembalikan. Awas, kalau kau berani berteriak-teriak, kami akan menghajarmu sampai babak belur. Aku tidak peduli. Aku akan mempertahankan anakku. Jangir! Ayah! Jangir! Jangan ikuti mereka! Ayah! Tolong, Ayah! Tolong, Ayah! Prajurit-prajurit busuk! Kau tidak bisa merampok anakku! Kau tidak bisa merampok anakku! Nah, itulah upahnya. Itulah upahnya orang yang suka berlaku bodoh. Salahmu sendiri, Pak Tua. Kau terlalu berani. Tapi kau tidak memperhitungkan kekuatanmu. Nah, sekarang kau terlentang seperti seekor anjing. Ayo, kita pergi. Tidak ada apa-apanya lagi di tempat ini. Kita segera bergabung dengan teman-teman kita. Ayo. Tidak. Aku tidak mau. Jangir, di mana Jangir? Di mana anakku Jangir? Tenanglah Bapak Wali Kadep, tenanglah. Oh, tidak. Mereka telah merampas anakku, bukan? Mereka telah membawa Jangir ke Majapahit. Kau harus merelakannya, Wali Kadep. Kita tidak akan mampu menghalang-halangi mereka. Kita harus tahu siapa mereka. Oh, tidak. Mereka tidak boleh membawa anakku. Oh, Jangir. Jangir, anakku. Oh, bagaimana, Bu? Apakah kita akan membiarkan Jangir dibawa ke Majapahit? Kasihan Bapak Wali Kadep. Kita bisa berbuat apa, ayo? Kita jangan gampang menyerah, Bu. Kalau mereka dapat berbuat kasar, mereka dapat merampas Jangir, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa merampas kembali Jangir dan membawanya ke Pasuruan Satu. Wah, itu artinya kita berani melawan pemerintah Majapahit, Ayu. Aku tidak yakin pemerintah Majapahit akan menempuh jalan seperti itu. Aku tidak yakin, Bapak Rakeh. Itu pasti perbuatan prajurit-prajurit Majapahit yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau merampas Jangir dari tangan mereka, Kita akan bertarung dengan mereka. Kita bisa menggunakan jalan lain, Bu. Kita bisa menculik Jangir. Kita tidak usah bertarung dengan prajurit-prajurit tengik itu. Kita culik saja Jangir dan kita bawa lari ke Pasuruan Satu. Dan kalau mereka kembali mengejar kemari, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus menghadapi mereka. Jelas perbuatan mereka tercela. Perbuatan mereka tidak dapat dibenarkan. Wah, mengapa harus kita biarkan? Kita harus membela Bapak Wali Kadep. Kita harus membela Jangir. Dan aku tidak ingin kehilangan salah seorang temanku yang terbaik. Pokoknya Jangir harus kembali ke Pasuruan Satu. Aku pergi dulu, Bu. Tunggu dulu. Kau jangan ngawur, Ayu. Kau tidak tahu persis apa yang akan kau lakukan. Jangan sembrono. Persoalan ini bisa gawat. Lalu apa yang akan kita lakukan, Bu? Diam dan menyerah kepada nasib seperti ini? Tidak, Bu. Perbuatan sewenang-wenang harus dilawan. Sekalipun kita akhirnya akan kalah. Melawan perbuatan sewenang-wenang itu merupakan tindakan terpuji dari seorang pendekar. Aku sudah banyak mengembara kemana-mana bersama Nini Raga Runting. Aku tidak gentar menyongsong bahaya, Bu. Mungkin benar juga pendapat Ayu. Kita harus dapat merebut kembali Jangir. Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya. Nah, sekarang begini saja. Aku akan mengumpulkan beberapa orang warga desa. Malam ini juga kita akan berangkat menyusul mereka. Kau tenang saja, Wali Kadep. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindungi putrimu si Jangir itu. Kalau begitu, ya, baiklah. Tapi berhati-hatilah, Bapak Rakeh. Dan tolong awasi Aiwandira. Pemintihan segera memilih beberapa orang warga desa yang dianggap cukup mempunyai keberanian, cukup mempunyai sedikit simpanan ilmu kanuragan. Akhirnya Rakeh Pemintihan dapat mengumpulkan 10 orang warga desa. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka pun berangkat menyusul prajurit-prajurit Majapahit. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsem aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Prajurit, berapa orang gadis dapat kau kumpulkan? Wah, beres Gusti Rapangsa. Kami dapat membawa 3 orang gadis dan semuanya cantik-cantik. Apakah kalian tidak menemui kesulitan? Ya, biasa Gusti Rabanyak. Ada halangan sedikit-sedikit, tapi halangan itu tidak cukup berarti bagi kami. Kami dapat mengatasinya dengan baik. Kalau begitu, ayo sekarang kita kembali ke Majapahit. Kita mengambil jalan pintas melewati Bukit Cungkrang. Dan ingat, awasi gadis-gadis itu. Jangan sampai ada yang tercecer di jalan. Iya, iya, iya, iya, iya. Hei, sebelum pergi terlalu jauh. Dan mereka pasti akan menginap di satu tempat. Apakah Bapak Rakes sudah mempunyai rencana? Begini Ayu. Aku dan orang-orang desa itu akan langsung menghadapi mereka. Itu hanya sekedar siasat saja. Sementara itu, diam-diam kau mencuri janin. Kami semua akan menggunakan cadar. Mereka tidak akan dapat mengenali kami. Kalau begitu, kita teruskan saja perjalanan Bapak Rake. Supaya kita tidak terlambat, kita harus terus mengintip mereka dari kejauhan. Ya, ya. Dasar perempuan gunung. Mestinya kau tahu bahwa hidupmu akan dibuat bahagia. Kau dibawa ke Majapahit bukan untuk hidup susah. Kau akan dipakai tumbal untuk menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Kau harusnya merasa mendapat kehormatan yang sangat besar. Kau akan tinggal di lingkungan istana, hidup serba mewah dan banyak uang. Dasar. Kalau kau tetap tinggal bersama ayahmu di Pasuruan Satu, kau hanya akan menjadi seorang gadis desa, wanita desa yang tidak mempunyai harapan apa-apa. Sudah, jangan menangis. Lihat itu, teman-temanmu itu sudah pada tidur. Kau ini bandel sekali. Mestinya kau tidur. Jangan membuat hati kami menjadi kesal, perempuan. Kalau kami kesal, kau akan kami campakkan di tengah hutan ini. Biar menjadi mangsa binatang buas, tahu? Biarlah aku mati di mangsa binatang buas. Daripada harus ikut kalian ke Majapahit. Apa? Kau memilih mati daripada ikut kami ke Majapahit? Alangkah bodohnya kau ini, ha? Memang aku bodoh. Aku orang desa. Kau mau apa? Di antara gadis-gadis yang berhasil kami bawa, ternyata kaulah yang paling berani. Tapi keberanianmu itu tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu, tahu? Hah? Kau tahu dengan siapa sekarang ini kau berurusan? Sudahlah, lebih baik kau tidur. Besok pagi kita akan meneruskan perjalanan ke Majapahit. Dan kau akan segera melupakan keluargamu, melupakan desa Pasuruan Satu. Tidak, aku tidak mau. Kembalikan aku ke Pasuruan Satu. Kembalikan aku kepada ayahku. Aku tidak bisa berpisah dengan keluargaku. Aku tidak mau ke Majapahit. Tidak mau. Diam. Bikin kacau saja. Ada apa prajurit? Mengapa ribut-ribut? Ini Gusti Rapangsa. Gadis yang satu ini cerewetnya bukan main. Yang lain sudah pada tidur, tapi dia masih melotot saja. Dia malah menangis. Katanya dia tidak mau dibawa ke Majapahit. Bukankah itu bodoh sekali? Iya. Sudahlah anak, kau jangan membuat kesulitan. Lebih baik kau tidur. Kau tidak akan diapa-apakan, tidak akan disakiti. Kalau misalnya nanti kau tidak kerasan di Majapahit, kau boleh kembali lagi. Ini sebenarnya bukan paksaan. Marilah kita lihat nanti. Nanti setelah kau tinggal di Istana Majapahit, aku yakin kau tidak akan menangis lagi seperti sekarang ini. Tubuhmu akan berubah menjadi lebih montok. Wajahmu akan menjadi berseri-seri. Dan kau tidak akan menimbulkan kesan orang susah. Ya, kita lihat saja nanti. Prajurit, jaga mereka. Kalau mau tidur, tidurlah. Tapi harus ada yang berjaga-jaga. Jangan tidur semuanya. Baik, Gusti Rapangsa. Ya, kuda-kuda ini, Bapak Arake. Kita teruskan saja dengan berjalan kaki. Ya, ya, betul. Tambatkan saja kuda-kuda ini di sini. Dan setelah itu, kita mengintip dengan jalan kaki. Nah, lihatlah. Ada cahaya obor di sana itu. Itu. Di balik rimbunan daun-daun itu. Aku yakin prajurit-prajurit itu pasti menginap di sana. Ayo, cepat tambatkan kuda-kuda di sini. Benar, Bapak Rakyat. Mereka menginap di balik rimbunan daun-daun itu. Aku melihat cahaya obor. Nampaknya jumlah mereka tidak begitu banyak. Ah, begini, Ayu. Aku akan menyerang mereka dari arah depan. Sementara kau menyusup dari arah belakang atau samping, ya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini.